Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ala ni'matihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar RRI yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bedah tafsir Syekh Sya'rawi untuk mensinergikan antara amal ibadah dengan kekuatan iman dan juga pemahaman yang kita lihat atau kita kaji dari ayat-ayat Allah yang Maha Agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-An'am ayat 62. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah tadi, dikembalikan kepada Allah, ya, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaan Allah, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Pendengar yang berbahagia, sungguh sangat indah kata-kata ini. Ya, kalau kembali kepada Allah yang maha benar, untuk apa kita takut? Takutnya kita kembali kepada pelukan hantu. Nah, itu baru. Kalau Allah yang mengatakan, kemudian kamu kembali kepada Allah, penguasa yang sebenarnya. Artinya apa? Di sini Allah mengatakan bahwa segala hidup manusia dan matinya ada maulanya. Ada pemimpinnya, ada imamnya, ada tempat dia mengadu. Jadi kalau saya memahami, kematian itu tidak perlu ditakuti. Benar. Karena dia merupakan sunnah Allah. Iya. Yang perlu hanya mempersiapkan diri. Benar. Bagaimana kematian itu baik bagi kita. Sebagaimana kita mempersiapkan hidup kita ini agar dia baik bagi kita. Contoh, dipersiapkan oleh seseorang kehidupannya dengan baik, tertata sekolahnya, tertata pekerjaannya, tertata rumah tangganya, maka dia akan menjadi mendapatkan hidup yang bahagia, walaupun sifatnya itulah duniawi. Sementara. Ya? Sementara. Nah, bagaimana dengan ketika Allah, ketika kita menata kehidupan akhirat kita, menata kehidupan ibadah kita, zikir kita, menata kehidupan bergaul kita, ya, silaturahmi kita. Ini adalah merupakan sebuah kunci yang sangat baik bagi kita memahami bahwa ketika kematian itu datang adalah merupakan sunnatullah sebagaimana kehidupan datang. Iya. Cuma, jadi masa-masa terindah, Ustaz. Masa-masa terindah. Masa-masa kan? Terindah. Ruddu itu kan dikembalikan. Kembalikan. Ya. Apakah seseorang benci dia kembali ke rumahnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Iya. Iya. Saya juga melihat ini Ustaz Hanafi, maula ini juga mungkin bisa disebut dengan kekasih. Masya Allah. Atau mungkin bisa disebut dengan pelindung, kata Ustaz Hanafi tadi. Iya. Ketika kita melihat rindu kita mungkin dulu pada waktu masih belum berumah tangga dengan calon istri kita. Betul. Ustaz Fajrul ya. Kita jauh di Mesir, dia jauh di Medan gitu ya kan. Betul. Ingin rasanya bertemu. Betul. Nah, di sini Allah berkata bahwa sebenarnya kekasihmu yang paling benar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Kekasihmu, istrimu akan meninggal dan kamu juga akan meninggal. Amin. Dia tidak kekal. Kekal. Orang tua, secinta apapun kita, suatu saat juga akan wafat. Iya. Ibu, ayah yang kita sayangi juga akan meninggalkan kita. Betul. Atau kita yang meninggalkan dia. Mereka. Antara dua lah, satu duluan. Iya. Tetapi ada satu zat kekasih yang maha pengasih yang tidak pernah wafat. Masya Allah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita menyatakan dia sebagai zat yang kita kasihi, dan dia adalah zat maha pengasih lagi maha penyayang, dan kita ingin untuk bertemu dengannya, maka cara untuk menemu kekasih ini harus melalui pintu kematian. Betul. Kalaulah kematian adalah pintu untuk bertemu dengan kekasih yang hakiki, untuk apa sedih dengan kematian? Iya. Berarti kita harus senang, sama seperti kita waktu pulang dari Kairo ke Medan untuk bertemu calon istri. Tentu senang atau tidak? Tamam. Tenang, senang. Begitu juga lah ketika kematian adalah pintu untuk bertemu dengan Allah, tentu senang. Iya. Sebagai bingkisan, Kadang-kadang dari Kairo kita bawalah papirus sikit, papirus, ya kan? Iya. Atau batu-batu permata. Batu-batu permata untuk calon mertua. Iya. Dalam hidup ini pun kita begitu. Adalah kita bawa bingkisan untuk bertemu dengan Allah. Itulah amal soleh. Tidak banyak yang kita bawa sebenarnya ini. Karena waktu pun singkat. Amal soleh itu jadilah. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, berkenan menerima kita. Itu sudah segalanya bagi kita. Jadi kita melihat ayat ini juga menyatakan ala lahul hukmu. Itu jaminan bagi kita. Hukum itu ada di tangan Allah. Keputusan terhadap kematian kita, terhadap kembalinya kita kepada Allah, amal kita, itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Disebut di sini wa huwa asra'ul hasibin. Dia yang paling cepat menghitung. Sara'a cepat. Semuanya bergerak cepat. Tapi ketika Allah mengatakan asra, isim af'alut tafdil, itu merupakan bahasanya tak ada yang lebih cepat dari Allah. Kalau saya melihat di sini menarik ini Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul Siddiq Ustaz Fajrul, ayat 62 dari surah Al-An'am ini, Allah memulai dengan maulahumul haq baru ala laul hukmu. Artinya apa? Ya Tuhan, kalau dihitung ya Allah, kalau hitung-hitungan gak layak sebetulnya ini. Ya. Tapi ya Allah, saya ridho bertemu denganmu. Itulah. Maulahumul haq. Jadi saya ingin bertemu denganmu kekasihku ya Allah, yang dimana setiap kami sholat-sholat mengharapkan ridhomu. Lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, haji pun lillahi ta'ala. Sempurna kali juga tidak ya Allah. Mungkin dalam sholat main-main masih ada juga. Pikiran melayang kemana-mana ada juga. Tetapi kami yakin engkaulah maulahumul haq, maulaya al-haq. Untuk itu kata Nabi, bil fadli la bil adli. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan karuniamu, bukan dengan keadilanmu. Kenapa? Bukan dengan hukumanmu. Karena keadilan akan didapat ketika proses hukum berjalan. Keadilan kita sangat tidak layak melihat membalas budi baik Allah di dunia saja tak terbayar kita. Apalagi di akhirat. Apalagi untuk minta bonus masuk surganya, membayar hutang fasilitas Allah saja tak terbayar kita. Di dunia saja tak terbayar, apalagi minta masuk surga. Jauh sekali. Kalau kita lihat dari segi kajian bahasa, Ustaz. Summa ini sebetulnya untuk penekanan. Bukan artinya atop deh. Betul. Karena terbukti dalam surat Al-Hakumut Takasur At-Takasur summa, itu banyak pakai mengatakan summa. Sebetulnya itu untuk penekanan. Summa ruddu ilallah. Artinya betul-betul lah gitu. Baliklah kamu kepada Tuhanmu. Kan kira-kira gitu. Siapa itu? Maulahumul haq. Ah, itulah dia. Itulah bahasa penguasa yang sebenarnya itu. Penguasa yang mereka yang inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat bahasa ini, bahasa yang sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Maulaya. Kekasih. Naam ya maulaya. Terjemahannya agak lari ya, penguasa. Dia bukan penguasa, dia sebenarnya maula itu kekasih. Ada maulaya, ya maulaya, maulana, kan begitu maula. Bahasa yang sangat lembut. Memang kalau kita artikan kekasih juga bisa. Kita artikan penguasa juga bisa. Maka karena ini, Allah sudah menentukan. Kalau penguasa Ustaz Fajr, kalau penguasa dia akan berbunyi begini, limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Siapa penguasa? Itu arti penguasa itu ada mungkin kesalahan sehingga kita akan dijatuhkan hukuman. Itu dia. Saya melihat ini implementasi ayat ini ketika detik-detik wafatnya Rasul dalam sejarah Ar-Rahiqul Makhtum Al-Mubarak Furi itu disebutkan tiga kali Rasul mengatakan Allahumma ila rafiqil a'la, Allahumma ila rafiqil a'la, Allahumma ila rafiqil a'la. Fatimah mengatakan famalat yadahu. Jadi apa makna rafiqil a'la? Itulah maulahumul haq. Rafiq itu kan kawan, teman, kekasih, kekasih. Kekasih yang paling yang saya cintai, yang paling tinggi, agung gitu. Iya. Nabi itu luar biasa bahasanya. Memang kalau kita melihat di sini maulahumul haq, pantas kita mengartikan adalah kekasih Allah kan begitu. Tapi ketika kekasih kita Allah lanjutkan ala laul hukmu, nah inilah dia kembali. Limanil mulku kan kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, jadi ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu asra'ul hasibin, bukan Allah itu sangat cepat dan paling cepat untuk mengadakan perhitungan, maka ketika kita mengetahui pada pengajian yang sebelumnya bahwasanya Allah itu kenapa menunda, bukan berarti Allah itu tidak cepat. Iya, tapi Allah ingin membuktikan bagaimana seseorang itu masih sadarkah dia, masih bisa imsapkah dia kembali kepada jalan Allah. Tapi ketika mereka itu terus tidak mengindahkan, maka Asrul Hasibin ini sudah kita lihat dalam kenyataan kehidupan kita. Jadi diberi peluang dulu, diberi peluang dulu, gak mau juga, akhirnya jatuhlah hukuman. Subhanallah, saya melihat di sini Asrul Hasibin ini merupakan sebuah jaminan bagi kita umat Islam. Tidak usah repot-repot, tidak perlu menghitung, Allah yang sangat cepat hitungannya. Imam Ali bin Abi Thalib, tadi kan sudah sebutkan Ustaz Zainal bahwa dia ditanya bagaimana sih Allah menghitung manusia, amal manusia. Ya, sanggupnya Allah itu sama dengan ketika dia memberikan semua manusia makan dalam satu waktu. Begitulah dia sanggup menghitung amal manusia dalam satu waktu. Masalah yang mudah. Pada ayat yang lain Allah mengatakan wama amru sa'ati illa kalamhal basar am huwa aqrab. Perkara hari kiamat itu itu secepat manusia kedip mata. Lamhal basar. Atau lebih cepat lagi. Belum sempat berkedip mata sudah selesai. Masyaallah. Maka di ayat ini juga ada harfu tanbih ala gitu. Artinya apa? Kenapa sedikit sekali penekanan-penekanan ini? Karena orang yakin itu. Kalau ditanya yakin mereka, Allah itu cepat, maha cepat, saling cepat untuk mengadakan perhitungan. Yakin, makanya disesuaikan dengan apa ini yakin. Tapi begitulah manusia dalam realita kehidupannya, ya kan? Dan terus kita melihat dari surat Ahraman itu selalu diulang-ulang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Masih banyak mereka ingin lari dari itu. Macam mana mau mendustakan? Betul. Allah sudah menciptakan di hadapan kita terbentang bumi ini. Betul. Kekuasaan adalah bentuk dari salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malam dan siang dijadikan berpasang-pasangan. Jadi saya melihat ini sebuah ayat yang dapat mencerahkan akal dan memberikan keluasan wawasan bagi kita sebenarnya. Bahwa kehidupan ini adalah bagian terkecil dari proses yang dibuat Allah untuk kita. Ada proses-proses yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih mengagumkan daripada kehidupan dunia kita. Maka oleh sebab itu yang diminta Allah adalah sebuah pemikiran yang panjang, kelapangan dada, wawasan yang luas, dan sebuah berpikir yang dalam, atau disebut deep thinking. Benar sekali kata Ustaz Hanafi, bahwa memang pemikiran yang dalam ini akan menimbulkan satu konklusi bahwa layaklah kita beribadah ini hanya untuk mengharap ridho Allah. Jadi bukan permasalahannya ini syirik, ini mengkufurkan, ini bid'ah, ini kafir, bukan. Bahwa memang peribadatan menyembahkan diri, kepada mengabdikan Allah. Diri kepada Allah itu adalah suatu hal yang mutlak. Dan wajar. Maulahumul haq, kekasih kita yang paling pure, orang tua yang kita cintai mungkin wafat, tetapi Allah tidak pernah wafat. Kalaulah kita berbakti kepada orang tua karena telah melahirkan kita dan membesarkan kita, yakinlah bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan orang tua kita. Masa kita tidak lebih menyembah dan mengabdi kepadanya? Jadi permasalahannya adalah bukan masalah banyak atau sedikitnya amal, tetapi bagaimana kita meyakini bahwa ini kita serahkan, yang sedikit amal ini kita piurkan kholisatan liwajhikal karim. Kita ikhlaskan hanya mengharap ridho Allah. Karena apa? Orang tua saja kalau diduakan terkadang dengan mertua, itu ada unsur marahnya ada juga. Walaupun mertua itu adalah orang tua kita juga, tetapi terkadang kalau tidak baik-baik sebagai anak memberi, itu terjadi ada iri hati. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita beribadah kholisatan liwajhikal karim dan mengikhlaskan amal ibadah hanya semata-mata untuk. Jadi disinilah kita melihat bagaimana ilmu-ilmu yang diajarkan Allah ternyata bukannya malah membuat kita menjadi kecil, inferiority complex. Seharusnya kita lebih hidup dengan kepercayaan diri yang penuh. Hidup dengan suasana yang begitu nyaman dan tenteram. Saudara pendengar RRI yang kami muliakan, kaum muslimin yang terhormat, kami mencukupkan diri pada saat ini dan alhamdulillah mudah-mudahan perbincangan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, stimulan dan dorongan yang baik untuk kita, terutama untuk menjaga nilai-nilai keamanan dan ketertiban di bumi Sumatera Utara ini khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Mari kita kembali kepada Allah dan kita serahkan diri kepadanya. Mari kita amalkan yang baik-baik dan kita jauhi yang jahat-jahat. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa astaudi'ukumullahu jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 7 ya? Udah. Alhamdulillah.